Untuk membantu channel ini terus berkembang, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk menikmati konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kenangna asli. Ti meeting ngigeuh pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeuh dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Naha teu meunang? Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui. Ayo batur ayah kreasi anyar cimuni ulah. Ayo batur ayah kreasi inovasi nu halal anyar cibararaeun abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon? Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama jaman kolaborasi. Mane nang ngomong luar tina tetekon, luar tina tetekon. Nama hula ayah sound system. Uwe. Memeran gebe dia. Batu merak gebe dia. Apan cikolot oke bahula kudu nginung. Ka waktu mi bapak ka jaman. Harti na teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan jaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Hay sinena. Hayang make nunung. Hay sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang bade leusorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, asa teh meureun da ngagebleg sora wayang. Apaan aing nu kaula mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Cacarekan dia kalah ngagedean bobogaan anak dia tuh dilaksanakan dia dipangkaul kumane ngagedean naunana mamasna pandi sunatan ngagedean mamasna dia nah lagi lemana ngagedean lain bareku penyakit lain pandai umur 3 tahun di sunatan anak tak, iya mah bes umur 30 tahun di teang deui jadi gede acu si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asi dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ye oh bare teh hidup loba panggilan ka maneh mineng dipanggil ka kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ka radio aya dalang mau radio ampun kudu meuni ki ye eut ceuk raja teh eut ya mati ka di kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh baulan pan beda cisok maneh aut ha ha ha pati ka dieu ka hareup kaula nun gusti aya pikeur saeun naon tuh da ngagebleg bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae cisok sia kumaha ngadalang caritana naon lalakon Bang-Bang Narayana teuduh kasep anak ing anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun na Bang-Bang Ra naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-Bang Narayana teh panu Dewanata keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluyna Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sadeun nugering Gatot Kaca nying nenge kana tuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek ah, atuh gede-gede amak di buruhan teu aing mah. ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka ciater ibu teh ka ieu. Maya goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sia-sia. Baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Stater anjing nu kieu mah. Aya naon deui ibu ka ciater teh? Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purba kesa teteh. Purba kesa teteh adina arimi. Kitu. Acuk. Ai kukupingan teh bade ka ciater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anter wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah peting gitu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah ieu atuh cicing. Tobat. Menang tentang pipiluan cicing kumain dengekin deh lalakon aing rame ya ulah lalawara ya teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur ya goblong coba tuh. Aduh, geningan Arjuna kadieu itu bagaya rayi kaulanun acuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar kadieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang kadarieu deuleuh itu geuning. Aduh geuning si Cepot kadieu, Kakang Semar. Jang ka hareup deuleuh jang. Saha teteh? Semar anjing nanyakeun. Waduh, aduh, aduh, hei, celalakun, oi, saha teteh, si Cepot, anjing jengekun, waduh, acu ayah si robot, aduh, alah, dawala, kadi dawala, alah, ayah naon, ha, nah, saha teteh, dawala, garing, kadi garing, aduh, ayah naon, anjing, saha, si garing, coba, aduh, coba tinggal yang kita tenaun menyerang agak itu. Aduh, dunungan ini lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Ya, rame. Ente, goblok teh rame teteh. Aduh. Kulantaran iya cek bapak haja terame iya lalah konteh orang tamat kene dugi kadir para wargi. Kaulah teh sanes teh sono ka palawarga teh nanging ieu aduh bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang Sigotaka. Palawargi assalamualaikum. Iya. Yeah. Mana minangkanu hajatnya? Apun tenda, nama dipanyer 2 juta abisnya. Bade gak bantu saya sana. Dah ngawayang lagi tu tamat wayah mana nawi dipotong. Wah, panayakan wayah nawe, panayakan dihiras dewi wai. Aduh, ampun. Ayah bahan kira-kira nata orang. Duh. Ya, ayah bahan silaka, saya tidak jadi. Wah, lapor aduh.